Gimana pekerjaan rumah sudah selesai, Bu? Bagaimana, Ibu? Mangkrak. Sudah ya? Ya pastinya sudah dong. Oh, sudah, berarti sekarang waktunya kita bersenang-senang. Iya. Iki sopo, Mbak? Loh. Sik tau. Sopo iki? Kok cek bagus sih? Bagus. Ya wis nanti aku. Kok cek manis sih? Aduh, aduh, aku pengen kenalan. Ya wis nanti gagas, Mbak. Sopo iki?